إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari tafsir Al-Quran Al-Azim للإمام الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ Al-Usuli Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala atau lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Kemarin sudah masuk dari surat Al-Mulk dan diingatkan kembali karena surat ini merupakan surat yang apabila dibaca akan memberikan syafaat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disyariatkan untuk dibaca ya, untuk di malam hari sebelum tidur khususnya, sehingga ya kita bersama untuk saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir." Dan bagi orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan siksa neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam, mereka akan mendengar teriakan-teriakan, rintihan-rintihan dalam keadaan neraka jahannam tersebut mendidih. Ya, saking panasnya. Takadu tamayyazu minal ghayr. Hampir-hampir saja satu sama lain dari anggota tubuhnya akan terpisah-pisah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika orang kafir tersebut dimasukkan, rombongan-rombongan orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka jahannam, maka penjaga neraka jahannam akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala tentu saja. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, pemberi nasihat. Fakadzabna, tetapi kemudian kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Dan kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun. Allah tidak memerintahkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, dan tidaklah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika datang Al-Qur'an, datang sunnah, datang dai mengingatkan tentang kesyirikan, kemaksiatan, didustakan dan mengatakan ya bahwasanya ya ajaran Islam tidak demikian. Masa ajaran Islam ekstrim sekali, berat sekali. Islam kan rahmatan lil alamin, ya. Dianggapnya kalau rahmatan lil alamin bebas untuk tidak diamalkan. Kemudian justru mengecap, mengatakan orang yang memberikan peringatan tersebut sebagai orang yang tersesat, aliran sesat. Ya. Dulu ketika kita belum tahu Quran, belum tahu hadis, belum tahu fikih, belum ya iltizam di din, ya, nggak pernah kita dikatakan sesat. Tapi giliran kita sholat 5 waktu ke masjid sudah mulai. Celananya sudah mulai cingkrang, apa itu? Sudah mulai jenggotan, sudah mulai. Hati-hati aliran sesat. Ya. Waktu kita tidak seperti itu, kayaknya enggak ada. Ya, enggak ada. Bahkan mohon maaf, mungkin ketika seseorang itu mabok, bermaksiat dengan perempuan yang bukan mahramnya, enggak ada yang mengatakan sesat tuh, enggak ada kan? Enggak ada. Bahkan bangga. Enggak dikatakan sesat, tapi ketika subhanallah kita jenggotan dan cingkrang, hati-hati teroris. Cadar budaya Arab ekstremis dan seterusnya. Memang kalau kita mau beragama siap-siap, ya. Siap? Siap dikatakan sesat. Tapi kita lihat saja kalau yang mengatakan sesat kepada kita itu orang yang ya tidak beragama, artinya tidak beragama itu bukan orang yang dikenal bagus agamanya, ya kita enggak usah ambil pusing. Ya, kita tidak usah terlalu memikirkannya. Ya, karena tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari kedua belah pihak, ima si penuduh atau yang dituduh. Kalau kita dituduh tidak sesat, ya yang menuduhnya yang akan sesat. Ya. Dan memang orang itu akan menuduh apa yang ada di dalam dirinya. Orang itu akan menuduh dengan apa yang ada di dalam dirinya. Kenapa dia mengatakan orang yang sholat, orang yang berpegang teguh dengan sunnah sesat? Karena dianya yang sesat. Ya, karena dianya yang sesat. Demikian. Oleh karena itu, ini merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Mereka akan dikatakan sesat oleh orang-orang yang sesat. Paham ya? Sabar saja. Enggak usah terlalu khawatir kalau kita dicap sesat. Ya. Yang penting kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Itu saja prinsipnya. Para imam, para ulama, Abu Hanifah, dikatakan sesat sampai dikafirkan. Imam Malik, kenyang di penjara. Imam Syafi'i, berkali-kali di penjara. Ya, difitnah oleh orang-orang Mu'tazilah, dilaporkan kepada pemerintah, ditangkap. Sampai akhirnya beliau hijrah dari Irak ke Mesir. Imam Ahmad lebih kenyang lagi. Ya, lebih kenyang lagi. Mas keluar masuk penjara. Karena mempertahankan agama. Mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ya. Karena mengatakan Al-Quran kalamullah. Di penjara puluhan tahun. 3 generasi khalifah. Dicambuk ratusan kali. Ya, karena mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, maka sudah ada contoh yang luar biasa. Imam Syaukani rahimahullah al-Yamani, beliau hidup di jalan, dikejar-kejar oleh orang-orang Syiah, ingin dibunuh. Ya, beliau kesana kemari tidak membawa harta, membawa kitab. Setiap hari dikejar sana lari, kejar sana lari, membawa kitab, belajar terus dan seterusnya. Ya. Dan demikian para ulama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Dan mereka mengatakan dengan penuh penyesalan, duhai seandainya kami mau mendengar para dai tadi. Duhai seandainya kami mau mendengar atau mau memahami sedikit saja. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir yang menyala-nyala apinya. Ya. Jadi sebab orang masuk neraka itu enggak mau dengar Quran, enggak mau mendengarkan ta'lim. Dan enggak mau memahami. Bahkan pernah subhanallah, ya kita, ya namanya orang sepuh ya di desa, dikira mungkin senang bicara agama. Kita baru mukaddimah bicara agama, langsung kalau saya sih tidak senang bicara agama. Serba angel, serba enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, itu enggak boleh. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya saya diam daripada bicara, nanti malah semakin merajalela ini orang ngomongnya. Maksudnya untuk setingkat umuran, seumuran kakek. Ya, kita masih 20 sekian, beliau sudah 60 tahun lebih, kok berbicaranya seperti itu? Kan ngeri sekali kan? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya sih malas belajar baca buku agama karena serba enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah, ini kalau orang tidak mau mendengar dan tidak mau memahami agama, ya dia akan menjadi ashabus sa'ir, akan menjadi penduduk neraka jahannam. Fa'tarafu bidzambihim, dan mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, maka sungguh celaka dan binasa ya orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala apinya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kata Imam Al-Katsir, wa di sini wawu, wa a'tadna lil ladzina kafaru bi rabbihim, dan kami persiapkan bagi orang-orang yang kufur terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala, azabu jahannam. Dipersiapkan untuk disiksa di dalam neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ai bi'sal ma'al wal munqalib. Sejelek-jeleknya tempat ya singgah, sejelek-jeleknya tempat ya tinggal. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa. Apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam, mereka akan mendengarkan rintihan jeritan. Qalam al-jari ya'ni siyah, jeritan-jeritan. Penuh dengan jeritan yang sangat luar biasa. Yang membuat pendengaran kita itu terbelalak, membuat pendengaran kita itu sangat luar biasa. Wa hiya tafur ay tughli bihim kama yughlil habbul qalil fil ma'il katsir, yaitu dia akan dididihkan di dalam neraka jahannam sebagaimana biji yang kecil dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Jadi biji dimasukkan ke dalam air yang mendidih, mendidih sekali, maka dia akan terombang-ambing oleh didihan api, apa air tersebut. Ya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qawluhu takadu tamayyazu min al-ghayz, ay takadu yanfasilu ba'dhuha min ba'din min shiddati ghayziha 'alayhim wa hanqiha lahum. Hampir-hampir saja bagian-bagian tubuhnya itu terpisah satu sama lain karena dahsyatnya ya siksaan dan berbagai macam ya jenis siksaan-siksaan dan kepedihan-kepedihan yang akan mereka rasakan di dalamnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam, maka penjaga neraka jahanam akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu saja. Qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kita pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai, dan justru kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir, dan hanyalah kalian itu kecuali di dalam kesesatan yang sangat besar. Ya. Yadkuru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, adlahu fi khalqih, menyebutkan keadilannya dalam penciptaan. Wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi wa irsalir rasuli ilaihi, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa seorang pun kecuali setelah ditegakkannya hujjah dan setelah diutusnya para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami akan menyiksa sampai kami utus kepada mereka utusan rasul, baik rasul itu sendiri para nabi atau yang mewarisi para nabi diutus. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, insyaallah seluruh dunia hampir orang itu mendengar kalimat Islam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang itu sudah mendengar ada agama yang nama Islam, ada agama yang namanya Islam, maka dia wajib untuk mempelajarinya. Enggak ada alasan, enggak usahlah, enggak usah dipelajari. Wajib. Itu sudah tegak hujjah itu. Ya, sudah tegak hujjah. Kalau dia pernah mendengar bahwasanya ada agama yang namanya Islam, maka wajib dia untuk mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya, akan menjadi neraka, menjadi penghuni neraka sa'ir. Kama wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka mendatanginya, dibukalah pintu-pintu neraka jahannam. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga neraka jahannam, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul Allah yang diutus kepada kalian dari kalangan kalian sendiri, berbahasa dengan bahasa kalian, yatlu alaikum ayati rabbikum, dan membacakan atas kalian ayat-ayat Rabb kalian, mengingatkan dengan Al-Quran wal hadith, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memberikan peringatan kepada kalian akan pertemuan pada hari yang kalian berada di dalamnya ini. Jadi yang namanya da'i itu, ya, menyerunya seperti itu, mengingatkan, ya, tentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mengingatkan tentang hari kiamat, diingatkan, ya. Bukan cerita hari kiamat malah jadi bahan lelucon. Cerita hari kiamat, azab kubur, malah dinyanyikan. Ya, orang ceritain azab kubur nangis tapi sambil joget-joget. Apa hikmahnya? Gak ada. Nangis dia, tapi nangisan karena lantunannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang rasul membawa ayat-ayat Allah, membawa hadis-hadis Rasulullah, dan mengingatkan tentang hari kiamat, yang kita akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Qalu, mereka mengatakan, bala, tentu saja telah datang rasul, telah datang da'i, telah datang penasehat, telah datang khatib menyampaikan khutbahnya, telah datang ustaz mengisi ta'limnya, dan mengingatkan tentang hari kiamat, hari akhir, hari yaumul hisab, tentang neraka, tentang surga. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi kalimat azab telah ditetapkan atas orang-orang kafir. Artinya karena mereka mengkufuri rasul-rasul tersebut, mengkufuri hari kebangkitan, hari pembalasan, maka mereka pun masuk ke dalam neraka jahannam. Wa hakadha 'adu 'ala anfusihim bil mulamah wa nadamu haitsu la tanfa'uhum an-nadamatu. Demikian pula mereka terus mengatakan kepada dirinya dengan penuh penyesalan, mereka begitu menyesal dengan penyesalan yang tidak bermanfaat saat itu. Menyesal. Faqalu, mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Duhai seandainya kami mendengar saat itu. Duhai seandainya kami itu mau memahami yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh da'i, yang dibawa dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau kami mendengar dan memahami, tentunya kami tidak akan menjadi penghuni neraka jahannam ini. Ay law kanat lana uqulun nantafi'u biha, seandainya kami punya akal yang sehat, yang kami bisa mendapatkan manfaat dari situ. Karena orang yang kalau sudah yakin dengan kesyirikan, hilang akal sehat. Hilang akal sehat. Pengen bukti? Nah, gampang. Patung. Tidaklah jadi patung kecuali dipahat. Tidaklah berada di dalam kuilnya mereka kecuali dibopong. Tetapi patung yang seperti itu disembah, diminta, ditangisi, diratapi. Hilang ini akal. Hilang akal itu. Batu, wong antum belinya mahal 100 juta. Tapi yakin bahwasannya batu tersebut yang menyelamatkan. Apa itu batu giok lah, batu akik lah, atau batu apapun. Seolah-olah inilah yang membuat saya selamat, kebal, dan seterusnya. Hilang akalnya, kemana? Apa hubungannya? Kalau dia kebal pakai rompi anti peluru, ya mahum, karena pakai rompi anti peluru. Kalaulah dia kebal bawa, ya, bawa apa, jimat-jimat tadi. Kalaulah memang kebal, terus apakah itu dari jimat tadi? Bukan. Itu Allah sedang menguji dia. Allah semakin menjerumuskan dia dengan istidraj. Kamu percaya bahwasanya keris ini bisa membuat kamu kebal, batu ini bisa membuat kamu kebal, silahkan. Kemudian Allah jadikan dia kebal. Dan semakin percaya dengan selain Allah. Batu. Dikali banyak, sungai banyak. Apa bedanya batu itu dengan batu yang di sungai? Gak ada bedanya. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah percaya dengan kesyirikan, hilang akalnya. Mohon maaf, orang yang berbuat kesyirikan sampai kotoran hewan dianggap suci. Maksudnya dianggap suci itu bisa mendatangkan barokah. Bukan hukumnya masalah najis dan suci, ya, bukan itu. Ya, ada pembahasan dalam fikih. Tapi maksudnya, ya, ketika sapi itu sapi bule katanya bisa ini dan itu, maka semuanya dianggap barokah. Air kencingnya, kemudian kotorannya, ya, bisa membawakan, ya, manfaat, menghilangkan mudharat dan seterusnya. Dari mana seperti itu, ma'asyiral muslimin? Hilang akalnya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah kembalikan akal-akal kita. Saya masih ingat dulu ketika masih sekitar SMP diajak, ya, pengajian. Ya, senang pengajian. Setelah di sana, kok gak ada pengajiannya sih? Terus baca-baca sampai tengah malam. Sampai pagi. Gak ada pengajiannya, tunggu-tunggu. Sampai mungkin dianggap kita itu sudah bagaimana, ya. Akhirnya diajaknya malah ke kuburan. Di kuburan lihat ada orang lagi nangis. Ada orang lagi semedi. Allah, apa ini? Setelah itu diajak untuk apa? Tawaf di kuburan. Nah, itu langsung nolak saya. Apa ini? Kok suruh muter-muter kuburan? Allahu Akbar. Setelah itu, kamu kalau pengin apa silahkan kamu berdoa kepada sahibul lu. Ya tidak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai, ya. Akal itu tersingkirkan di situ. Maka bersyukurlah kita yang masih punya akal sehat, dikembalikan sehat lagi, ya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Au nasma'u ma anzalallah minal haq. Atau seandainya kami mau mendengar apa yang Allah turunkan dari kebenaran, dari Al-Quran wa sunnah, ma kunna lima kunna ala ma nahnu alaihi minal kufri billahi wal ikhtirari bihi. Maka niscaya kami tidak akan kufur kepada Allah dan tertipu dengan kekufuran. Jadi kalaulah kita sedikit saja menggunakan akal sehat kita, atau mau mendengarkan Al-Quran wal hadith, mau memahaminya, tidak akan dia kufur dan tertipu dengan kesyirikan-kesyirikan. Tapi memang ma'asyiral muslimin, syaitan itu sangat pintar, ya, sangat pintar. Bahkan Allah ingatkan, ya, bahwasanya termasuk mereka orang-orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina utul kitab utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wattaghut. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang telah diberi kemampuan membaca, memahami Alkitab, Taurat, tahu halal dan haram, tapi masih percaya dengan jibt wa taghut? Apa itu maksudnya jibti wa taghut? Yaitu dukun dan setan. Tahu fikih, tapi kok percaya sama dukun? Tahu fikih, percaya sama tukang ramal. Ya, mau hajatan, manggil pawang hujan. Ya, katanya pawang hujannya punya remote, AC-nya di langit, katanya begitu. Allahu Akbar. Ainal akhli. Di mana akal itu? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu Al-Qur'an, sudah tahu Taurat, sudah tahu perintah Allah di dalam Taurat, tetapi mereka percaya dengan sihir, dengan perdukunan, dengan ramal. Ayat ini turun mengenai orang-orang Yahudi yang ketika mereka berselisih, bukan datang kepada ulama, datang kepada tukang ramal untuk memutuskan sebuah perkara. Ini saya kira-kira anak saya mau menikah. Ini kayaknya ada kejeblok, kesungkur enggak kayaknya? Ini jeblok patok. Nabrak. Enggak jodoh ini. Nanti kalau dipaksa nikah mati nanti. Nah, pasti mati. Manusia mati semua pasti, ya. Cuma kadang demikian. Ini kalau dinikahkan nanti mati salah satunya. Iya pasti, dua-duanya pasti mati. Semuanya pasti mati. Cuma kok anehnya percaya gitu ya. Yaitu, ukul, dahabal ukul. Hilang akal sehatnya. Karena sudah percaya dengan ya sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan sihir itu tidak ada, ada. Yaitu sesuatu yang masuk akal, maksudnya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memberi. Bukan dukun-dukun, bukan paranormal. Nah, yang sering diingatkan ma'asyiral muslimin, kenapa balasan hukuman orang yang mensihir, hukuman orang yang meramal, itu hukumannya sangat tegas dalam Islam. Yaitu dorbun bisayf, dipenggal kepalanya. Karena ini telah melancangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan dibaca di buku-buku fikih. Ya, nanti dikira wah ekstrim sekali itu Ustaz Wahabi. Enggak usah itu. Buka buku fikih. Kitab Jinayat. Silakan di situ diterangkan ya tentang hukuman orang yang meninggalkan salat itu bagaimana. Orang sudah ngaku Islam enggak mau salat, hukumannya mati, Pak. Hukumannya mati. Kalau ngaku Islam enggak mau salat 5 waktu, hukumannya mati. Kalau enggak mau taubat. Ya. Orang melakukan sihir, hukumannya mati. Ya. Kok kejam sekali? Tidak kejam, memang itu sesuai dengan perbuatannya ma'asyiral muslimin rahimatullah. Inilah pentingnya kita ya, untuk kembali menyehatkan akal kita dengan apa? Dengan mendengarkan Al-Quran wa Sunnah. Difahami dan diamalkan, diikuti. Walakin lam yakun lana fahmun na'ya bihi ma ja'at bihi ar-rusul. Akan tetapi kami enggak punya pemahaman untuk memperhatikan apa yang Rasul datang dengannya. Wala kana lana aqlun yursyiduna ila ittiba'ihim. Dan kami enggak punya akal yang membimbing kami untuk mengikuti sunnah-sunnah para nabi dan para rasul. Ya. Qala Allah Ta'ala fa'tarafu bidzambihim. Akhirnya mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka celaka binasa bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahannam. Ini penting sekali bahwasanya seorang masuk neraka jahannam itu mereka mengakui bahwasanya dia itu memang pantas masuk ke dalam neraka jahannam. Sayangnya taunya itu nanti ketika sudah melihat neraka jahannam. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'an Amr ibn Murrah an Abi al-Bakhtari al-Tha'i qala akhbarani man sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lan yuhlikan nasu hatta ya'dhuru min anfusihim. Tidaklah manusia itu binasa di neraka sampai mereka menyampaikan alasan-alasan dari diri-diri mereka. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, la yadkhulu ahadun an-nara, tidaklah seseorang itu masuk neraka illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi min al-jannah. Tidaklah seorang itu masuk neraka kecuali dia tahu bahwasanya neraka itu lebih berhak bagi dia. Ngaku. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, la yadkhulu ahadunil jannata illa ura maq'aduhu minan nar law asa'a. Tidaklah seorang itu masuk surga kecuali diperlihatkan dulu tempat duduknya di neraka sampai dia putus asa. Sampai ketika dia putus asa, wah sudah mau masuk neraka, barulah Allah ampuni dia dan masukkan ke dalam surga. Jadi diperlihatkan dulu. Ya, sampai akhirnya kita memandang enggak pantas masuk surga dan pasti akan masuk neraka. Barulah Allah kemudian ampuni, nyatakan. Tapi sekarang aku ampuni engkau, masuklah dalam surga. Itu kan lebih nikmat kan? Lebih nikmat masuk surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka tentang perkara ghaib, maka bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Al-Imam Al-Katsir menerangkan, yaqulu ta'ala mukhbiran amma yakhafu maqama rabbih. Allah mengkhabarkan mengenai orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, fima bainahu wa bainah, takut antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Idza kana ghaiban 'anil nas, walaupun dia tidak terlihat oleh manusia, wa yanqutu 'anil ma'asi, dia pun tetap menghindari kemaksiatan, wa yaqumu bit ta'ah, dan menegakkan ketaatan, haitsu la yarahu ahadun illallah, walaupun tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, bi anna lahu maghfiratan wa ajran kadhira kabira, dan bahwasanya bagi mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah sirra wa alaniyah, baik keadaan sendiri ataupun bersama orang lain, enggak ada perbedaan, dia tetap bertakwa kepada Allah. Ada tidak adanya manusia enggak mempengaruhi ketaatan dia kepada Allah. Ada tipe orang begini. Dia akan semangat ibadah kalau dilihat manusia. Baru dia semangat ibadah. Dan ada orang juga yang dia kalau ada manusia enggak takut ibadah, ketika pergi dia mau ibadah sampai tingkatan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Maka kedua belah pihak ini sama-sama dikatakan riya. Kalau yang pertama tadi jelas riya ya, dia mengamalkan sesuatu karena dilihat manusia. Tapi yang sering orang lupa adalah ketika dia meninggalkan sebuah amalan yang memang harus ditampakkan, tapi dia tinggalkan karena takut dilihat manusia. Ini sebagaimana kata Fudail bin Iyad, al-amal li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Kalau kita mengamalkan karena ingin dilihat manusia, ini syirik. Syirik, jelas syiriknya. Dan meninggalkan amalan karena takut dilihat manusia, itulah riya. Itulah riya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, di antara kesalahan orang adalah ketika dia menyembunyikan apa yang seharusnya ditampakkan, disiarkan untuk ditampakkan. Sholat itu syiar yang harus ditampakkan. Haji sembunyi-sembunyi gak akan bisa. Antum ingin haji sembunyi-sembunyi gak bisa. Ada yang pernah haji sembunyi-sembunyi? Ada? Ada? Tawafnya gak ada yang lihat gitu sendirian? Gak ada. Karena itu syiar. Sholat id sendirian gak bisa. Karena itu syiar. Sholat jamaah sendirian juga gak bisa. Ya. Karena itu adalah syiar. Syiar itu memang harus ditunjukkan. Ditampakkan. Ya. Memang disyariatkan ditunjukkan. Yang jadi khawatir adalah ketika disyariatkan ditunjukkan malah disembunyikan. Giliran perkara yang tersembunyi. Ya. Ditampakkan. Alhamdulillah kalau saya ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ikhlas kok diomongin? Ikhlas itu di sini. Akan terbukti pada amal perbuatan kita. Kok itu orang riya banget ya? Alhamdulillah kalau saya ikhlas banget pada Allah. Kira-kira itu ikhlas apa? Ikhlas ucapannya. Ya. Ikhlas itu disembunyikan dalam hati. Kok ditampakkan? Saya ikhlas. Paham ya? Nah, ikhlas itu di dalam hati ma'asyiral muslimin. Niat itu di dalam hati. Naam, dikumandangkan azan terlebih dahulu. أن تكفر عنه ذنوبه ويجاز بالثواب الجزيل. Di mana orang yang taat kepada Allah di saat sendiri ataupun di tengah-tengah orang akan diampuni dosa-dosanya, akan diberi balasan pahala yang sangat melimpah ruah. Kama tsabata fi sahihain, sebagaimana dalam Bukhari Muslim Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan naungi mereka di bawah naungan arsy-Nya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya. Fadzakara minhum rajulan da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Disebutkan salah satunya adalah seorang yang dirayu oleh wanita yang punya kedudukan tinggi, bangsawan, kaya raya plus cantik. Ya. Faqal, dan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Kalau antum tidak pernah, ya mungkin ya kalau saya pasti akan mengatakan inni akhafullah. Ya. Tapi coba kalau di depannya tidak ada siapa-siapa, seperti kisahnya Yusuf. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Nabi Yusuf dipanggil. Setelah dipanggil, suruh datang ke kamarnya. Setelah datang di kamar, pintunya itu lapis. Ada mengatakan sampai 70 pintu. Ada mengatakan cuma 15 ya, di Israiliyat. Kuncinya lapis-lapis ditutup. Pintu pertama 2-3 tuh sampai puluhan pintu, sampai pintu kamarnya. Krep. Tinggal berdua, Yusuf dan Imra'atul Aziz. Qalat hayta lak. Wanita tadi, ini wanita bangsawan, kaya raya dan punya kecantikan yang luar biasa, dan mengatakan, hayta lak, ayo kemari, tubuhku milikmu. Kira-kira kalau antum gimana? Kan pintunya ada 70 lapis. Orang bakal konangan lah. Tapi Nabi Yusuf langsung mengatakan, qala ma'adallah, inna rabbi ahsana maswa. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku itu telah bagus dalam memperlakukan aku. Ya. Dan kemudian Allah khabarkan, bukan berarti Nabi Yusuf itu enggak pengin. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Imra'atul Aziz atau namanya Zulaikha katanya, itu sudah sangat ngebet kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun sama. Hamma biha. Manusiawi kan? Manusiawi. Melihat wanita yang cantik di hadapannya, pengin, manusiawi. Tapi Nabi Yusuf tahu, itu enggak boleh. Walaulah ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak diperlihatkan ilmu dari Allah, itu enggak boleh. Kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami palingkan kejelekan dan perbuatan keji, dan dia termasuk hamba yang ikhlas, yang terpilih. Karena apa? Burhan, tahu ilmu dan dia amalkan ilmunya. Tahu itu enggak boleh, kemudian dia hindari. Tapi kalau dia tahu ini enggak boleh, dosa, tapi wah enggak ada yang tahu lah. Jadi perbedaannya itu demikian sebenarnya. Ya. Dan orang yang demikian dirayu oleh wanita yang cantik jelita, orang kaya, punya kedudukan, hartanya banyak, mengajak untuk berzina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka inilah yang sangat luar biasa, diampuni dosa-dosanya. Dan yang serupa dengan ini kisah. Ya, kisah tiga orang, riwayatnya Bukhari Muslim ya. Intalaqa salatatu nafarin mimma kana qablakum hatta awahumul mabit ilal ghar. Ada tiga orang mengadakan perjalanan sampai suatu malam bermalam di gua. Fan hadarat ilaihi sakhrah fasadat alaihimul khar. Tiba-tiba ada gunung yang batu dari gunung blundung. Blundung akhirnya nutup itu pintu gua. Masing-masing berdoa. Ya, innala nanju min hadhihi sakhrah illa an tad'ullah bi salihi a'malikum. Kita tidak akan bisa lepas dari batu besar ini. Batunya besar enggak bisa digeser. Kecuali hanya dengan kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang paling soleh yang kita miliki. Satunya berdoa karena berbakti kepada orang tua, satunya berdoa karena memenuhi amanat, satunya berdoa yaitu ya Allahumma wahai Rabbku ya innali ibnatu ammi, aku punya sepupu putri dari pamanku, wakanat ahabbanat ilayya, dan sepupu wanitaku tadi adalah wanita yang paling aku cintai. Sampai akhirnya aku melamarnya ditolak. Sampai akhirnya dia butuh uang datang kepadaku. Kemudian aku pun mempersyaratkan, ya, ini u'tiki. Aku akan memberikan kepadamu beberapa dinar, ada riwayat 200 dinar, illa antukhalli baini wa bainak. Ya, kecuali engkau harus berdua denganku, artinya berzina maksudnya. Sampai hatta idza qa'adtu baina syu'abiha al-arba wa qaddartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah duduk di antara empat ruasnya, sudah aku mampu melakukan sesukaku, maka kemudian dikatakan la taqsul khatim illa bihaqqiha. Janganlah engkau rusak ya cincin ini kecuali dengan haknya. Dalam red line, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian orang yang sudah tinggal lakukan sesuka dia, gemetar dia mendengarkan nama Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bergetar dia. Akhirnya dia loncat. Fataraktuha ya, wa mi'ati dirham, dinar. Maka aku tinggalkan dia dengan 200 dinarnya. Tinggalkan saja. 200 dinar, Mas. 200 dinar itu berapa? Ya. Yang 1 dinar 4,25 kg. Kali 200 berapa? Hitung. Nah, tukang emas, ya tukang emas. Sekarang bukan tukang emas lagi. Berapa, Pak? 4,25 gram dikali 200. Berapa ya? 4,25 gram dikali 200. 8 kilo setengah. Gram ya? Berarti gram, berarti berapa? 8 on. Berapa 8 on jadi berapa duit, Pak? Berapa? Berarti kan 800 ya. 850 gram. Kalau segramnya sejuta ya 850 juta. Dia tinggalkan wanitanya dan dinarnya tadi. Dia lari. Allahumma in kuntu taraktuha. Ya Allah, kalau aku tinggalkan dia makhafataka karena takut kepadamu ya Allah, fawarij ya ma nahnu fihi, maka berilah kami jalan keluar atas batu ini. Maka batu tersebut bergeser sampai bisa keluar. Syahidnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, maka adalah orang yang istimewa. Allah berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Siapa yang diantara kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya, yang dilarang oleh Allah atas kalian, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu surga. Ya, ini adalah orang-orang yang dirayu untuk bermaksiat, dan merayu, yang merayu ini bukan orang yang sembarangan, orang yang sangat cantik, jelita, orang kaya, punya kedudukan dan keturunan bangsawan. Kurang apa coba? Dan biasanya punya konsekuensi. Ya, Nabi Yusuf dipenjara 7 tahun. Nabi Yusuf dipenjara 7 tahun. Enggak salah kan? Enggak salah. Dipenjara 7 ya tahun. Masya Allah ya, 7 tahun sabar Nabi Yusuf. Kemudian satu lagi, rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqa yaminu. Yaitu orang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ya, sedekah itu bisa baiknya disembunyikan atau bisa ditampakkan. In tubdu shadaqati fa ni'imahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah, fa ni'imahi, itu yang terbaik. Catatan dia ikhlas ya. Kalau lah tidak ikhlas pun memberikan contoh yang baik. Paham ya? Ini sedekah yang ditampakkan, kalau kita ikhlas itu yang terbaik. Kalau enggak ikhlas pun jadi contoh bagi yang lainnya. Tapi kan kitanya rugi ya. Tapi orang lain bisa mengambil contoh. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kita sembunyikan dan kita langsung berikan kepada orang fakir, ini lebih baik bagi kita. Artinya lebih bermaslahat bagi keikhlasan kita. Tapi kalau pahala paling besar ya ikhlas, ditunjukkan sedekahnya. Bapak Abdullah wakaf tanah 1 hektar sawah 1 bau untuk Masjid An-Nur diumumkan. Kemudian ada Abdurrahman. Aduh Abdullah, itu kekayaannya jauh di bawah saya, kok 1 bau? Saya 10 bau. Wakaf 10 bau sawah. Terlepas ikhlas atau tidak, tetapi menggugah yang lainnya untuk bersedekah. Kalau ikhlas, ya pahalanya luar biasa. Ya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, itulah yang namanya sedekah. Ya, tapi kalau kita mungkin sedekahnya biasanya sedikit, kalau ditampakkan malu juga, atau kalau banyak juga khawatir kita enggak ikhlas. Ya, kita datangi langsung kepada fuqara masakinnya, diberikan atau berikan ke masjid untuk wakaf secara sembunyi-sembunyi, itu juga lebih baik bagi perasaan kita. Jadi lebih apa? Lebih apa namanya? Lebih menjaga hati. Beda keadaan al-mutazahidun, diingatkan para ulama, yang paling jelek adalah mutazahidun, orang-orang yang sok suhud. Dia tidak lakukan tapi seolah-olah melakukan. Misal ada orang bersedekah, dia tunjukkan sedekahnya. Nih saya wakaf sawah 1 bau untuk Masjid An-Nur. Atau saya sedekah untuk Masjid An-Nur 1 miliar misalkan. Kemudian dia mengatakan, "Wong sedekah tuh enggak usah dipamer-pamerin. Yang ikhlas saja, disembunyikan." Ucapannya seperti itu, nyinyir. Ini akbah. Bahkan akbahul ghibah. Ada orang beramal saleh dia nyinyir. Seharusnya kalau ada orang yang menunjukkan sedekah karena itu syiar, ya Allah, semoga dia dianugerahi keikhlasan. Dan semoga aku bisa beramal seperti amalan dia. Kan begitu? Nah, kalau ini cuma nyinyir, ikut sedekah enggak tapi cuma nyinyir. Riya banget sih sedekah kok ditunjuk-tunjukin, ditampak-tampakin. Ya. Begitu ya. Ya, disebutkan para ulama justru akbahul ghibah, sejelek-jeleknya ghibah ketika menghibah orang soleh yang sedang beramal soleh. Apa ke masjid paling-paling pamer supaya disebut alim. Ya, ada orang yang kemarin misalkan berbuat maksiat, tiba-tiba ke masjid, tobat kapan kamu? Ah, paling-paling besok juga. Nah, begitu. Gak boleh begitu ya. Kalau ada orang yang beramal soleh, ya kita khusnudan, dia sedang beribadah kepada Allah. Kita gak tahu ya. Kita gak tahu kondisi orang. Ya, kalau dia zahirnya saleh, ya tunjukkan kebaikan dia. Ya, ini penting ya. Ikhwan fillah jazakumullah. Dalam riwayat Al-Bazzar, masih ada waktu ya. Qala hadatsana Thalut ibn Abbad, qala hadatsana Al-Harits ibn Ubaid, an Thabit an Anas, qala qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, inna nakuna 'indaka 'ala halin, fa idza taraknaka kunna 'ala ghairi." Wahai Rasulullah, kami kalau bersamamu itu keadaannya bagus terus. Tapi kalau sudah pulang berpisah denganmu mulai berubah keadaannya. Kurang semangat lagi. Ya. Lagi ditaklim semangat. Pulang lupa sudah semangatnya. Kan begitu kan kita? Dalam riwayat lain ini Hamdalah. Sahabat Hamdalah. Ya, nafaqah Hamdalah. Ini sahabat Hamdalah sendiri. Sungguh munafik Hamdalah. Kenapa? Ya, kunna idza nastama' ma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah akhirat itu di hadapan kita. Ibadah itu semangat. Tapi kalau sudah pulang ke keluarga, lupa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sa'atan ya Hamdalah. Ada waktunya wahai Hamdalah, ada waktunya. Kalau memang waktunya di sini, ya kita ingat akhirat, kita ibadah. Kalau lagi di mana, di pasar, ya jualan. Yang penting tahu halal haram. Ingat, ini boleh, ini yang boleh. Ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Karena saya di qaumun, atau saya di unasun, ya, la yubalun min aina akhada am halal am haram. Akan datang satu masa di mana orang-orangnya itu enggak peduli. Yang penting dia dapat uang. Halal atau haram enggak peduli dia. Penting dapat duit. Halal haram enggak peduli, yang penting dapat duit. Akan datang masanya seperti itu. Maka Rasulullah ketika melihat sahabat itu mengeluhkan demikian, maka Rasulullah mengatakan, "Kaifa antum wa rabbukum, bagaimana engkau dengan Rabbmu?" Qalu, "Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah." Allah senantiasa Rabb kita, baik aku sendiri ataupun ya bersama dengan orang lain. Qala laisa dzalikumun nifaq, itu bukan kemunafikan. Itu adalah keadaan keimanan yang naik dan turun. Tauhid masih tertancap di sini. Keyakinan masih ada, masih kokoh, tetapi keadaan manusia itu tergantung kadang lingkungan. Lagi di masjid, Masya Allah khusyuk. Takut ingat akhirat. Ke pasar lupa lagi. Kadang dikit-dikit curang. Ya, pas-pas gak apa-apa lah. Gak tahu juga. Kumpul sama teman lalai. Itu manusia itu memang sangat terpengaruh dengan keadaan. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mencari teman duduk yang baik. Dan nikmat teman duduk adalah di masjid. Nikmat. Tempat duduk ternikmat di masjid. Ya, mau jualan di masjid enggak boleh. Mau ngumumin barang hilang enggak boleh. Adanya ibadah, ta'lim, ibadah, qiraatul Quran. Nikmat. Coba kalau di pasar sana. Saingan, tipu menipu, curang menyurang, kan begitu ya? Penuh dengan intrik dan seterusnya. Bukan enggak boleh ke pasar, tapi memang kita harus mengingatkan. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Maka ketika azan berkumandang, segeralah kembali ke masjid. Itulah orang yang rajulun muta'alliqun ya qalbuhu fil masajid. Orang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Dia di kebun, azan, ya segera ke masjid. Dia di pasar, ya azan, ke masjid. Dia sedang kegiatan, ya, ada azan ke masjid. Itulah yang orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bukan 24 jam di masjid, bukan, tapi terikat hatinya ke masjid. Ada panggilan dari Allah datang. Panggilan dari Allah datang. 5 waktu saja, enggak usah banyak-banyak. Allah itu Maha tahu kebutuhan kita dan kemampuan kita. Ya, sehingga diberi kewajiban 5 waktu, kewajiban yang paling ringan. Kalaulah kita jadi umatnya Nabi Musa, antum enggak bisa kerja. Coba, sholatnya 50 waktu. Sehari 24 jam, sholatnya 50 waktu. Bayangin itu. 24 dibagi 50. Berapa tuh? Gak ada setengah jam sholat. Bayangin. Baru tidur, sholat. Tidur sholat. Baru kerja sholat. Kerja sholat. Masya Allah. 50 waktu. Sedangkan kita sama sholatnya sunnah. Sholat sunnah saja. Ya, coba dihitung. 17 rakaat sholat wajib. Kemudian ditambah berapa rakaat? 12 rakaat sholat sunnah. Sudah berapa? 29. Ditambah 11 rakaat sholat sholat malam. 11 rakaat sudah 40. Ditambah sholat duha 12 rakaat, 52. Tapi yang wajib 17. Ya, yang wajib 17. Yang sangat mendekati wajib witir 1 rakaat. Ya, selebihnya sunnah. Nah, kalau kita melaksanakan wajibnya, rawatibnya, ya, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya, itu melebihi Nabi Musa. Melebihi apa namanya umatnya Nabi Musa. Lebih dari 50 rakaat. Lebih dari 50 rakaat. Adapun kaifiyah sholatnya orang-orang Yahudi kita tidak ternukilkan secara pasti, ya, apakah berjumlah rakaat seperti kita, tetapi intinya ada ruku dan sujud. Dan ini adalah tata cara ibadah yang dihilangkan oleh mereka. Kita lihat Yahudi enggak ruku dan sujud. Kita orang Nasrani lihat mereka enggak ruku dan sujud. Padahal diterangkan dalam kitab mereka, nabinya itu ibadahnya dengan ruku dan sujud. Ini sebagai ciri saja Islam itu yang paling benar. Karena yang ruku dan sujud. Yahudi Nasrani sudah enggak. Demikian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mengingatkan akhirat, ana dan antum semuanya. Ya, karena tidak ada yang sempurna, kita saling mengingatkan karena Allah membacakan kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.